الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخوتي في الدين حفظني وحفظكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid dan kita masuk pada pembahasan bab yang baru. Faqala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di kitab Tauhid, babu min al-iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Sebuah bab bahwasanya di antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka al-musannif rahimahullah taala membawakan bab ini atau pembahasan ini di dalam kitab Tauhid ingin menjelaskan bahwasanya sifat sabar terutama terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kepada dirinya, masaib atau musibah-musibah yang menimpa kepada dirinya dan dia bersabar atasnya, ini termasuk dari keimanan dan ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini pula kita bisa fahami bahwasanya ketidaksabaran orang terhadap musibah ini menafikan keimanan atau menafikan tauhid, baik secara asal atau dasarnya, baik secara asal ataupun dasarnya, atau juga menafikan kesempurnaan dari al-iman dan tauhid tersebut. Maka ini munasabatul bab di kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Dan ada pun as-sabr, maknanya secara lugah di antaranya adalah al-kaf wal habs. Al-kafu wal habs, mengekang, ini makna secara bahasa. Dan ada pun definisinya secara asyara', definisi tentang sabar secara syariat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah habsun nafsi ala ta'atillah wa an ma'siyatillah wa ala aqdarillahi al-mu'limah. Sabar adalah menahan diri untuk tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula menahan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menahan diri terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa berat padanya. Yakni takdir Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya berupa musibah. Maka ini adalah definisi as-sabr atau kesabaran menurut asy-syara'. Dan dari sini kita pahami bahasanya as-sabr, yang namanya sifat sabar itu mencakup pada tiga aspek atau tiga sisi. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar untuk di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syak, dan tidak diragukan lagi bahwasanya yang namanya berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Karena pada hakikatnya yang namanya jiwa, yang namanya hawa nafsu itu cenderung untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cenderung tidak ingin dikekang. cenderung ingin bebas. Tapi ketika dia melatih dirinya, berusaha mengekang dirinya untuk mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini butuh kesabaran. Kemudian untuk seorang melaksanakan salawatul khams, salat lima waktu secara berjamaah, ini butuh kesabaran, terutama dan secara khusus ketika seorang dalam aktivitas-aktivitasnya yang berat, misalnya pekerjaannya yang mungkin menguras tenaga. Terkadang mau berangkat ke masjid berat, ada urusan yang berat untuk ditinggalkan, pekerjaan yang belum selesai ini dan itu. Maka ini butuh tuntutan, butuh kesabaran, butuh untuk dia berusaha mengekang dan memaksa dirinya agar mau berangkat ke masjid. Begitu juga masalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan fardhu 'ala kulli muslim, kewajiban bagi setiap muslim agar seorang ketika berakidah, beribadah, tindak tanduknya di atas bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu agama sifatnya wajib, terutama dalam hal-hal yang mau tidak mau dia harus mengamalkannya, baik dari sisi prinsip ibadah ataupun muamalah dan akhlaknya. Ini harus dan wajib. Maka di dalam proses talabul ilmi ini pun butuh kesabaran, butuh seorang itu mempersiapkan diri, terutama ketika sudah letih badannya, fisiknya setelah seharian bekerja, masih dituntut untuk taklim, masih dituntut untuk berangkat ke majelis ilmu, dan ini butuh kesabaran. Begitu juga sisi yang kedua, aspek yang kedua dari yang namanya kesabaran adalah habsun nafsi an maksiatillah, menahan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun butuh kesabaran. Dikarenakan yang namanya hawa nafsu, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu, yang namanya jiwa itu seringnya sangat-sangat memerintahkan kepada perkara yang jelek. Ini hawa nafsu, tabi'atul insan. Hawa nafsu seseorang itu pada dasarnya senang di dalam mukhalafatus syara', senang untuk menyelisihi syariat dan terjatuh di dalam al-ma'asi. Begitupun al-ma'asi, secara tabiat atau secara hawa nafsu, itu merupakan perkara-perkara yang disenangi, merupakan perkara-perkara yang disenangi. Namun ketika hal tersebut dilarang oleh Allah karena kemudaratan atau efek jelek dari kemaksiatan tersebut, ini butuh kesabaran. Nah, butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, dan inilah yang dibahas oleh Al-Musannif rahimahullah taala di dalam bab ini, adalah as-sabru 'ala aqdarillahi al-mu'limah, bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa berat menimpa kepada dirinya. Ketika ditimpa musibah, cobaan, ujian, dituntut untuk dia bersabar, dituntut untuk dia tidak mengeluh, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik menahan lisannya dari asab wasyatam wa tadajjur, menahan lisannya dari mencela, mengejek ataupun berkeluh kesah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menahan jiwanya dari sifat su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah, ujian, cobaan. Yang namanya jiwa terkadang muncul bunun, muncul besitan-besitan su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang menimpa kepada dirinya itu tidak pantas atau tidak seharusnya terjadi kepada dirinya. Terkadang muncul hal yang seperti itu. Maka yang namanya jiwa harus dikekang, harus bisa bersabar dari sisi ini. Begitu pula menahan anggota tubuhnya dari melakukan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau menunjukkan protesnya dia kepada Allah. Seperti famadzalan ketika ditinggal keluarganya misalnya, terutama dan secara khusus madzalan an-nisa, para wanita ditinggal suami. Mereka orang yang paling berat ketika ditinggal orang-orang yang dicintainya. Orang yang paling susah untuk bisa sabar. Karena yang namanya seorang wanita, pada tabiatnya mereka memiliki perasaan yang lebih dominan. Sehingga ketika ada kejadian, musibah, mereka sulit untuk berpikir dengan akal sehat. Sulit mengedepankan akal. Yang maju atau yang muncul pertama kali ada perasaannya. Dan terkadang perasaan tersebut ini mendorong atau bahkan menjerumuskan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan suami, kemudian dia menangis secara histeris sampai teriak kemana-mana. Menangis adalah sesuatu yang tabii pada dasarnya. La yulamul insan, seorang tidak dicela, tapi ketika hal tersebut berlebihan seakan-akan menunjukkan musibah ini tidak sanggup untuk dia pikul. Dia seakan-akan protes, seakan-akan mengeluh. Atau bahkan di zaman jahiliyah, dorbul khudud, memukul wajah, memukul pipi, menyiksa diri, menjambak rambut atau pakaiannya, diubrak-abrik, diacak-acak, disobek-sobek, barang di rumah dipecahkan semua, atau memukul benda-benda di sekitarnya, mukul ini dan itu. Ini adalah termasuk perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib adalah seorang bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia tidak bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, dia jatuh ke dalam dosa besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'un min ummati la yatrukunahunna min amril jahiliyah. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, empat perkara yang akan senantiasa terdapat di tengah-tengah umatku, yang itu merupakan perkara jahiliyah. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan an-niyahah. Perbuatan niyahah. Nah, kemudian kita baca al-adilah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Al-musannif rahimahullah ta'ala, babu minal imani billahi as-sabru ala akdarillahi ta'ala. Bab, termasuk di antara keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat sabar terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hukumnya wajib. Sabar ini hukumnya wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu bersabar. Maka menunjukkan yang namanya sabar adalah hukumnya wajib. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa qaulullah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada kalbunya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bimbing, akan kokohkan, akan berikan hidayah kepada kalbunya. Dan juga dijelaskan oleh Al-Qamah yang insyaallah nanti kita akan baca, bahwasanya ayat ini berkaitan dengan seorang yang ketika ditimpa padanya musibah dan dia sadar bahwasanya musibah tersebut dari Allah. Musibah tersebut adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yarda wa yusallim. Maka dia ridha, dia terima. Dia pasrah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dirinya berupa musibah. Maka dengan penjelasan Al-Qamah atau asal dari Al-Qamah terkait dengan ayat ini, kita bisa fahami bahwasanya ayat ini berkaitan dengan orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa asyhadu min hadhihi al-ayah, maka syahid dari ayat ini bahwasanya as-sabru 'ala aqdarillah subhanahu wa ta'ala minal imani billah, hadza huwa syahid. Bahwasanya bersabar ketika ditimpa musibah adalah termasuk bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang bersabar ketika musibah, wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Wa man yasbir 'ala aqdarillah subhanahu wa taala. Maka balasannya min Allah Subhanahu wa taala yahdi qalbah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada kalbunya. Allah bimbing. Nah, Allah kuatkan dirinya. Nah, dan dari ayat ini pula kita bisa metik faedah bahwasanya min asbab, di antara sebab-sebab datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh. Di antara seorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia beramal dengan amalan soleh. Ini di antara sebab datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam hadis yang lainnya, barang siapa yang ketika diberikan kelonggaran waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan untuk semaksimal mungkin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi talabil ilm, fil amali shalih, dan hal-hal yang lainnya ketika masih diberikan kesempatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan sabitkan dia, akan kokohkan dia indal fitan. Ketika muncul fitnah, ketika muncul syadaid, ketika muncul kondisi-kondisi genting. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifka fi syiddah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu ketika kondisi-kondisi genting. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang menggunakan kesempatannya firoho dalam kondisi lapang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, masih muda digunakan untuk talabul ilmi, masih muda digunakan untuk sama di dalam amal saleh, memiliki waktu longgar yang banyak dia gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk qiyamul lail, untuk melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya. Maka ketika dia membiasakan diri ketika waktu-waktu luangnya untuk amal saleh, maka indah syadaid, ketika kondisi-kondisi genting, la siyama indal fitan, secara khusus ketika muncul fitnah, Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan dirinya. Nah, maka ini diantara faedah yang bisa dipetik dari ayat ini. Kemudian berikutnya, qala al-musannif rahimahullah taala, qala al-qamah, berkata al-qamah, huwa rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayardha wa yusallim. Berkata al-qamah mengomentari ayat ini atau menjelaskan makna dari ayat ini, itu adalah terkait seseorang yang ditimpa padanya musibah. Maka dia sadar, dia tahu bahwasanya hal tersebut, musibah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yarda wa yusallim. sehingga dia ridho dan dia terima, pasrah. Dia terima dan dia pasrah. Maka dari Azhar Al-Qamah ini juga semakin menjelaskan munasabatul ayat bil bab, keterkaitan ayat dengan bab. Dan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan seorang yang bisa bersabar terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut seorang yang bisa bersabar ketika muncul musibah itu termasuk bentuk keimanan dia kepada Allah. Dan di antara ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia bisa bersabar menahan diri ketika ada musibah, dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan pada ucapan Al-Qamah, fa'ya'lam annaha min indillah, dan dia tahu bahwasanya musibah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yani dia sadar bahwasanya musibah-musibah yang menimpa kepada dirinya itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana dalam setiap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki hikmah. Memiliki hikmah di dalam musibah-musibah yang Allah tentukan kepada seorang hamba. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala min asmaillahil hakim, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Yani di antara makna Al-Hakim adalah zat yang maha memiliki hikmah di dalam setiap ketentuan dan perbuatannya. Maka tidak ada yang sia-sia dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tidak ada yang salah di dalam setiap yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, termasuk di dalamnya adalah ketika Allah menentukan musibah kepada seseorang. Maka itu adalah yang baik, itu adalah yang benar. Itu pasti mengandung al-hikmah. Maka ketika seorang itu menanamkan hal ini kepada dirinya, maka hal ini termasuk perkara yang paling bisa membantu dirinya untuk bersabar. Adapun orang yang kurang menyadari hal ini, yakni semata-mata melihat musibah tersebut adalah sesuatu yang menyakiti dirinya, sesuatu yang tidak yulaimu tabi'ata, tidak sesuai dengan tabiatnya, maka dia akan mudah sekali terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mudah sekali untuk tidak bisa sabar. Nah. Maka dari sini, dari ucapan Al-Qamah ini, kita juga bisa petik faedah di antara perkara-perkara yang bisa menjadikan orang itu bisa bersabar ketika musibah adalah meyakini, menyadari bahwasanya semua musibah yang ditimpakan kepada dirinya adalah min indillah, semua dari Allah. Dan semua perbuatan, takdir, bahkan musibah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dirinya pasti mengandung hikmah, pasti mengandung kebaikan. Wa minal hikam, dan di antara hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala menimpakan masaib kepada hamba-hambanya adalah litadzkirah, untuk mengingatkan hamba tersebut. Terkadang seorang hamba ketika diberikan nikmat justru lalai dengan kenikmatan tersebut. Muncul rasa congkak padanya, muncul perasaan tidak merasa butuh kepada yang lainnya, bahkan sampai pada batasan muncul perasaan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa punya segalanya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah, kekurangan kepadanya, dia sadar, dia memahami bahasanya dia butuh kepada Allah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi yudhiquhum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Sungguh telah nampak kerusakan. Lahar al-fasadu fil bari wal bahr, baik itu di daratan maupun di lautan. Dan hal itu disebabkan bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Yaitu muncul berbagai macam masaib, musibah, bencana itu sebabnya kemaksiatan manusia itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan hikmah dari munculnya musibah tersebut, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian akibat dari amal perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah. Sehingga ini diantara hikmahnya, ketika muncul musibah itu sebagai tadhkirah, sebagai bentuk pengingat seorang insan. Betapa banyak orang-orang yang hatal awam, atau orang-orang awam sekalipun, ketika muncul padanya musibah yang dulunya mungkin dia lalai, dia terjatuh dan bergelimpangan di dalam kemaksiatan, dia kaya, dia sukses, dia bisa beli ini, beli itu, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Senang minum khamar, meninggalkan sholat, terjatuh di dalam keharaman-keharaman yang lainnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan dia bangkrut, jadikan dia miskin, bahkan musibah bagi dirinya, mungkin dia rasa itu berat, itu sesuatu yang tidak mengenakkan, pedih, perih. Tapi ada hikmah di situ. Ternyata dia menjadi ingat kepada Allah. Dia sadar bahwasanya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya tidak pernah ke masjid, jadi ke masjid. Atau masalah dia dulu sehat, dia sering terjatuh di dalam kemaksiatan, habis kecelakaan, habis kena penyakit, dia menjadi sadar. Dia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita melihat hal yang seperti ini. Orang-orang awam yang dulunya sehat atau dulunya memiliki kelapangan rezeki, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah berikan musibah kepada dirinya, jadi kecelakaan, jadi cacat, jadi punya penyakit ini, penyakit itu, bahkan divonis sebentar lagi mati, nyawanya tinggal beberapa bulan atau beberapa hari lagi, dia jadi ingat, jadi sadar, jadi takut, jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya enggak pernah sama sekali sholat, yang dulunya tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, jadi sering berdoa, banyak-banyak melaksanakan qiyamul lail bahkan. Maka ini diantara hikmah. Wa minal hikmah, diantara hikmah pula Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang hamba adalah sebagai bentuk takfirud dunub, sebagai bentuk penggugur dosanya. Penggugur dosanya. Karena terkadang seorang hamba memiliki dosa-dosa, memiliki kemaksiatan-kemaksiatan yang tanpa dia sadari dia tidak bertobat darinya, atau dia merasa bahwasanya itu bukan maksiat namun dilakukan secara biasa. Maka diantara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala agar orang ini tidak diadab pada hari kiamat disebabkan dosanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada dirinya di dunia. Hatta syaukah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai pada batasan duri sekalipun yang menempel atau menancap kepada seseorang itu dihitung sebagai penggugur dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini di antara hikmah musibah agar seorang digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hikmah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah adalah agar seorang bisa beramal dengan amalan sabar. Agar seorang bisa beramal dengan amalan saleh, yaitu sifat sabar. Dan amalan sabar, la syak, ini termasuk afdhalul amal. Sampai berkata sebagian salaf, as-sabru nisfuddin, sabar itu setengah dari agama. Seorang memiliki sifat sabar itu seorang memiliki setengah bagian dari agama. Nah, begitu juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma utiya 'abdun ata'an khairun wa awsah min as-sabr. Tidaklah seorang hamba itu diberi dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sifat sabar. Sifat sifat sabar. Maka ketika seorang itu ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakan amalan sabar ini tadi. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memberikan pahala. Sehingga pada hakikatnya musibah tersebut baik untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala selain menggugurkan dosanya, Allah memberikan padanya pahala. Karena dia beramal dengan amalan sabar. Dia bisa sabar. Begitu pula ganjarannya di dalam ayat ini yang baru saja kita baca, yahdi qalbah. Allah berikan hidayah kepada kalbunya. Nah, dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada seorang hamba adalah rafu'ud darajat, sebagai bentuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk ditinggikan derajatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya musibah. Akan memberikan padanya musibah. Dan dengan musibah tersebut, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling berat cobaannya, paling berat musibahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling berat ujian dan cobaannya, musibahnya itu adalah para nabi. Tsumma al-amsal fal-amsal. Kemudian yang semisal dengan mereka. Wa ha'ula'i waratsatuhum, yaitu warasah mereka, ahlul ilm. Yang di mana para ulama ahlul ilm, mereka adalah pewaris para nabi yang semisal dengan para nabi. Maka ujian mereka, cobaan mereka adalah ujian yang paling berat dibanding yang lainnya. Terutama kita melihat terjemah atau biografi ulama-ulama salaf, bagaimana ulama-ulama menghadapi berbagai macam bentuk fitan wa mihan. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, betapa berat ujian yang beliau hadapi, menghadapi Umar Rasul, pemimpin-pemimpin yang jelek ketika itu. Beliau diadab, beliau disiksa, beliau dipenjara. Namun beliau bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya meninggikan derajat Al-Imam Ahmad sampai digelari menjadi Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Imam Ahmad adalah seorang imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Sampai berkata sebagian ulama, sampai saking memujinya walaupun fi syai' minal ghulu, sampai saking memujinya para ulama terhadap Imam Ahmad, sebagian ulama mengatakan Imam Ahmad dakhala al-jannah. Baik. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bagaimana beratnya beliau ketika berdakwah, ketika beliau mengemban ilmu menjadi seorang ahlul ilm, cobaannya adalah cobaan yang paling berat dibanding yang lainnya. Begitu pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, bagaimana perjalanan dakwah beliau. Nah, maka menunjukkan hadis ini sebagaimana yang waqi, sebagaimana yang terjadi dan realitanya. Asyhadun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal-amsal. Orang yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal-amsal. Kemudian yang semisal dengan mereka, yaitu para ulama. Tsummal amsal fal-amsal. Nah. Kemudian kita lanjutkan qala al-qamah Faya'lamu annaha min indillah fayarudha wa yusallim. Dan dia mengetahui ketika ditimpa musibah, dia sadar bahwasanya musibah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia tahu bahwasanya itu dari Allah, pasti mengandung hikmah. Dan dia menghadirkan di dalam kalbunya di antara hikmah-hikmah yang kita sebutkan tadi. Ini insya Allah sebagai kebaikan bagi saya, sebagai pengingat bagi saya, sebagai penggugur dosa saya, sebagai raf'un lidarajat, agar saya bisa sabar, agar saya dapat pahala, agar saya bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kalbu saya. Maka ketika dia menghadirkan makna-makna ini tadi pada dirinya, faya ridha wa salim. Maka dia bisa ridha dan dia pasrah. Dan pada ucapan Al-Qamah, ar-ridha faya ridha. Dan dalam musibah ada empat golongan. Yakni ada empat sikap secara garis besar ketika seseorang ditimpa musibah. Yang pertama adalah menyikapi musibah dengan at-tadhajjur, berkeluh kesah, tidak sabar. Dan ini adalah perkara yang haram. Ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Naam. Kata Rasulullah SAW, innallaha idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa alayhi musahab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai sebuah kaum, maka Allah akan berikan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridha, maka mereka mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita, dan namun barang siapa yang berkeluh kesah, marah, benci, tidak suka, fa'alaihi sakhat, maka mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaksabarannya terhadap musibah, mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya tidak bisa sabar ketika muncul musibah ini termasuk dosa besar. Sikap yang tercela bahkan termasuk dosa besar. Yang kedua adalah bersabar terhadap apa yang menimpa kepada dirinya. Dan ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Dan hukum asal perintah adalah lil wujub. Menunjukkan wajibnya perintah tersebut. Yang ketiga adalah tingkatan yang di atas kesabaran, ar-ridho. Ridho terhadap musibah yang ditimpakan kepada dirinya. Yakni dia menerimanya. Wa mal farq? Lalu bagaimana perbedaannya atau apa perbedaannya antara sifat sabar dengan ridho? Ar-ridho itu tingkatannya lebih tinggi, lebih afdal daripada sabar. Dari sisi as-sabr, sifat sabar itu masih pada diri orang itu tadi, mendapati pada diri orang itu tadi rasa berat. Rasa berat, rasa pedih ketika ditimpa musibah. Namun dia berusaha menahan diri, menahan lisannya, menahan kalbunya, menahan jawarehnya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap menahan. Namun masih dalam perasaannya ada sifat berat, sedih, perih, pedih dan yang semisalnya. Paman salah contoh ketika ditinggal oleh keluarga yang dicintainya. Ditinggal suami, ditinggal istri. Sangat dicintai, muncul padanya rasa kesedihan. Dan itu syai'un tabi'i. Namun dia berusaha menahan lisannya untuk tidak berkeluh kesah. Menahan dirinya untuk tidak su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Keluarganya mati, kemudian tiba-tiba merusak perabotan atau mengubrak-abrik misalnya baju lemari. Lemari baju, afwan. Atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Nyobek-nyobek baju. Atau tanaman di rumah dirusak-rusak semua. diacak-acak. Dan yang semisalnya ini, dia tahan, dia berusaha menahan. Walaupun dalam hatinya, ya sedih, dia perih, itu wajar, itu tabii. Dan seorang tidak dicela atas hal tersebut, itu manusiawi. Hal yang tersebut manusiawi. Tapi yang wajib adalah untuk dia menahan lisan, qalbu, dan perbuatannya dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ar-ridha, tingkatan yang lebih tinggi. Selain dia menahan dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan lisannya, qalbunya, begitu pula jawarihnya, dia tidak mendapati rasa pedih pada dirinya. Ditimpa musibah dengan tidak sama saja. Tidak ada rasa pedih pada dirinya. Misal satu contoh. Dia berangkat naik motor misalnya. Entah itu kerja, entah itu mau taklim, atau haja-haja yang lainnya. Dia berkendara dengan aturan-aturan yang ditetapkan, yakni berkendara sesuai aturan. Dia pakai helm, punya SIM, tidak ngebut, ya biasa seperti normal. Tapi kalau darurat ada yang ngebut dari belakang, ditenggel, ditabrak dari belakang sampai kakinya patah misalnya, atau sampai pada batasan kakinya harus diamputasi, mohon maaf. Tapi sebagian orang sampai pada kondisi, ya sudahlah, sabar saja, terima. Dia tidak merasa berat, sedih, ya biasa. Yes, Ben. Atau masalah motornya rusak, tapi walaupun dirinya sehat, dirinya selamat, motornya hancur, padahal itu motor satu-satunya, tapi dia bisa ribo. Ya sudah, tidak merasa aduh motorullah, sedih, segala macam motornya hilang. Tidak, ya biasa. Walaupun itu motor satu-satunya, ya sudah, cari lagi, bismillah. Biasa, seperti kehilangan uang 2.000. Ya. Kalau kita umpamakan kehilangan uang 2.000 itu sesuatu yang ya biasa, alhamdulillah. Bisa diterima saja. Ini ribu. Perbedaan antara sabar dengan ar-ridha. As-sabar masih ada perasaan berat, sedih, perih, pedih. Tapi ar-ridha antara ditimpa musibah dengan tidak sama saja. Ya sudah, pasrah. Tingkatan yang berikutnya, atau tingkatan ridho ini, sebelum kita naik ke tingkatan berikutnya, tingkatan ridho ini sifatnya atau hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Sampai pada tingkatan yang seperti ini mustahab. Yang wajib adalah sabar. Tapi ketika seorang itu bisa sampai tingkatan ridho, maka ini lebih afdal. Nah, tingkatan yang berikutnya, tingkat yang berikutnya, dan ini adalah tingkat yang tertinggi, adalah bersyukur ketika ditimpa musibah. Bersyukur ketika ditimpa musibah. Nah, tidak semata-mata dia menahan diri dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah, namun justru sampai pada tingkatan dia bersyukur kepada Allah. Merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang ditimpa kepada dirinya, karena dia melihat lebih mengedepankan kebaikan-kebaikan atau hikmah-hikmah yang dia dapat dari musibah tersebut. Sama dalam contohnya, sebagai bentuk tasawuf saja, dia dulu mungkin punya satu pekerjaan yang sangat menyibukkan dirinya. Ya mungkin dia sukses dari situ, tapi sangat menyibukkan dirinya. Sampai tidak taklim, sampai kadang telat jamaah, dan yang semisalnya. Sampai pada batasan bangkrut usahanya, jatuh miskin, hilang dan semisalnya. Akhirnya dia kerja lagi, tapi pekerjaan yang lainnya, yang lebih sederhana, yang mungkin pas-pasan. Tapi dari sisi kelonggaran, dia longgar. Dia bisa taklim, dia bisa rutin jamaahnya, dia untuk keluarga cukup. Dari sini kemudian dia bersyukur, alhamdulillah dulu usaha saya gagal. Alhamdulillah usaha saya dulu gagal. Kalau seandainya tidak gagal, mungkin saya sudah jarang taklim, saya jahil terhadap ilmu agama, saya jauh dari salat jamaah di masjid karena kesibukan saya. Tapi alhamdulillah ada hikmah di situ. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa kepada dirinya. Dan ini dikarenakan dia mengedepankan lebih melihat kepada sisi-sisi positif yang terdapat pada musibah tersebut. Nah, maka ini tingkatan yang tertinggi. Dan ini juga hukumnya mustahab. Nah, wallahu ta'ala alam bisa, mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Adapun baqiyatul adillah yang dibawa pada al-musannif fi hadzal bab, insyaallah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Wa naktafi bi hadzal qadar, wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina. Thank you.